Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in 'alal umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil amin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar RRI di mana Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan mengkaji firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang kita perdengarkan dari Radio Republik Indonesia yang kita cintain ini, mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dalam hidup dan kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Pada kesempatan ini kita akan mengkaji surah Yunus ayat 104. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ayyuhan nasu in kuntum fi syakkim min dini fala a'budu alladziina ta'buduna min dunillahi walakin a'budullaha alladhi yatawaffakum wa umirtu an akuna minal mu'minin. Yang artinya adalah, katakanlah, hai manusia, jika kamu masih dalam keraguan tentang agamaku, maka ketahuilah, saya tidak menyembah yang kamu sembah selain Allah, tetapi saya menyembah Allah yang akan mematikan kamu, dan saya telah diperintah supaya termasuk orang-orang yang beriman. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini sekali lagi mengajak dan memberikan pengajaran kepada kita ketika Allah pada ayat sebelumnya, yaitu surah Yunus ayat 103, Allah telah memberikan satu janji bahwasannya orang yang beriman itu pasti Allah akan selamatkan. Dalam konteks, tidaklah itu terlihat dari hebat kayanya dia harus syarat beriman, tidak. Akan tetapi di sini Allah menjanjikan kebenaran bagi orang-orang yang beriman kepadanya dengan penuh konsekuensi melakukan segala kewajiban dalam kehidupannya dan tidak melanggar apa yang dilarangnya. Maka Allah sekali lagi menggunakan di sini, yaitu keseluruhan manusia, ya apa, dengan panggilan ya ayuhan nasu, wahai manusia semua, jika kamu masih ada keraguan-keraguan dalam diri kamu terhadap agamaku, fala a'budul ladina ta'buduna min dunillah. Maka di sini pernyataannya, keraguan-keraguan ini akan menjadikan kita di antara yakin atau tidak. Ketika kita meraungi satu kesusahan, saya banyak beribadah tapi toh ibadah saya itu tidak diistijabahkan dan tidak dikabulkan sama Allah, ini adalah orang yang bodoh. Ketika meyakini Allah, kemudian dia dalam hidupnya merasa terganjal dengan keimanan, belum lagi berarti keimanannya itu sempurna. Jadikanlah keimanan itu motivasi, buah yang manis, walaupun dalam pandangan orang itu kita pahit hidup dan susah. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan, maka fala a'budul ladzi ta'buduna min dunillah walakin a'budullah. Di sini pernyataan orang yang beriman menyatakan, maka saya tidak menyembah yang kamu sembah selain Allah. Walaupun orang lain non muslim dalam kehidupan yang begitu glamornya, akan tetapi yakinkan dalam diri kita, saya tetap menyembah Allah, walakin a'budullah. Di sini konteksnya, satu pelajaran adalah umat Islam itu bukan hanya keyakinan, akan tetapi dalam merefleksikan keyakinannya dalam kehidupan itu apa. Kalau yang sudah tahu dirinya itu yang haram, jangan sekali-sekali kita masuk terjebak kepada perbuatan yang haram, bahkan perbuatan yang syubhat. Itulah orang yang beriman. Maka saya tidak akan mau melakukan apa yang kamu lakukan. Saya konsekuensi. Kehidupan saya begini, saya meyakininya, mudah-mudahan selamat. Inilah keselamatan yang Allah berikan di dunia dan di akhirat. Saya didampingin Abang Da Dr. Ardiansah dan Ustadz kami, calon Dr. Fajrul Haq. Kami silahkan, Ustadz. Ya, terima kasih Ustadz Safiar. Menarik sekali memang kajian kita berkenaan dengan bagaimana seorang da'i dalam menyampaikan dakwah agama Islam ini, bahwa dia adalah orang yang senantiasa konsisten, istiqamah dalam menyampaikan agama Allah itu, dan tidak sedikit pun merasakan keraguan-raguan. Menariknya, kalau kita lihat pada ayat yang mulia ini, Allah mengawalinya dengan ya ayuhan nas, kul ya ayuhan nas, katakan wahai Muhammad, wahai manusia. Artinya boleh jadi seorang muslim itu sendiri pun ragu dengan agamanya. Artinya itu bisa terjadi, dan betapa banyak kita melihat orang yang hari ini dia sekalipun muslim, tetapi perkataan dia atau pendapat-pendapat atau wacana yang dia lontarkan itu menunjukkan bahwa keislaman, apalagi keimanan di dalam dirinya sama sekali jauh dari kesempurnaan, jauh daripada kebaikan iman itu sendiri. Banyak wacana-wacana yang dia lontarkan menunjukkan kekufuran. Ya, banyak pemikiran-pemikiran yang ia lontarkan ke tengah-tengah masyarakat, baik itu lewat ceramah, lewat tulisan, bahkan lewat cybernet, itu menunjukkan bahwa sebenarnya dia adalah orang-orang yang jauh dari keimanan itu sendiri. Karena apa? Karena dia meragu-ragukan orang yang telah mantap akidah dan keimanannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini catatan yang pertama yang saya dapat dari ayat ini. Yang kedua, bahwa ketika kita menyampaikan dakwah, maka tidak ada unsur paksaan ketika itu untuk mengikuti dakwah kita. Siapapun, bahkan Rasulullah SAW sendiri pun tidak mampu untuk memaksa orang lain. Hal ini juga telah kita bahas pada pertemuan yang lalu, yaitu pada ayat ke-99, di mana Allah Subhanahu wa taala menegaskan, walau syaa rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a. Kalau sekiranya Allah berkehendak, maka berimanlah seluruh siapa yang saja yang ada di muka bumi ini, seluruhnya. Jadi perbedaan itu adalah sunnatullah. Inilah yang harus kita sikapi dengan sikap toleran, dengan sikap bahwa bertasamuh di antara orang-orang yang beragama itu. Tetapi perlu dicatat, ketika seseorang itu sudah berislam atau sudah memeluk Islam, maka di situ memang ada paksaan. Makanya kita menginal istilah taklif, adanya beban. Jadi tidak benar juga kalau ada seorang muslim mengatakan, ah suka-suka saya lah saya mau sholat atau tidak, suka-suka saya lah saya mau menutup aurat atau tidak. Ini bukanlah pernyataan seorang muslim, karena ketika dia sudah menjadi seorang muslim, maka dia tunduk dan patuh, ya, sebagai orang yang mukallaf, sebagai orang yang dibebankan dengan taklif syariat, untuk kemudian tunduk dan patuh kepada aturan main, ajaran dan manhaj yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sampai kepada kita pada hari ini. Jadi tidak juga dapat seseorang yang beriman itu kemudian mengatakan bahwa suka-suka saya untuk bermaksiat, berdosa, berbuat dosa atau tidak, karena saya adalah orang yang bebas dalam memilih atau merdeka dalam memilih itu. Tidak. Tetapi ketika dia telah memeluk Islam dan telah mempercayai Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya dan Nabi Muhammad sebagai Rasulnya dan Islam sebagai manhaj dalam kehidupannya, maka ketika itu ra'ma an fihi, kata orang Arab, mau tidak mau, ya suka atau tidak suka, dia harus tunduk kepada ajaran Islam itu. Yang ketiga yang saya lihat di sini bahwa seorang dai itu adalah orang yang konsisten. Wa umirtu an akuna minal mu'minin. Konsisten dalam keimanan itu, dia tidak berpaling atau tidak ragu sedikit pun dari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepadanya berupa hidayah dan berupa kenikmatan dalam hidup, baik itu di dunia ataupun di akhirat kelak insyaallah. Itu mungkin Ustaz Fajrul tambahan dari saya, yaitu ayat ini adalah sebetulnya renungan dan sebuah tantangan yang diajukan Rasulullah kepada orang-orang kafir. Kenapa? Karena orang-orang kafir ini tidak masih dalam kata ragu-ragu. Karena ragu ini sebetulnya adalah posisinya antara keseimbangan antara kebodohan dan keyakinan mereka. Jadi kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu berani untuk menantang mereka seperti itu? Tentu ada sebabnya. Apa itu sebabnya? Karena Rasulullah tidak pernah merasakan ragu tentang keyakinan itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Atas dasar itulah Rasulullah sangat berani untuk menentang mereka, karena Rasulullah ingin membuktikan dirinya bahwa Rasulullah tidak pernah ragu akan kebenaran Islam tersebut. Maka dalam hal ini perlulah kita cermati apa di sini, yaitu keyakinan Rasulullah itulah yang akan dapat membahagiakan kita selamanya. Makanya Allah mengatakan dalam hal ini firman-Nya, yaitu fala a'budul ladina ta'budun, mengatakan bahwasanya Rasulullah sudah membatasi apa yang kamu sembah tidak akan pernah saya sembah. Nah, ini kan sesuai dengan ayat Al-Kafirun, yaitu la a'budu ma ta'budun. Ini memang sudah Rasulullah dari dulu batasi. Masalah akidah itu tidak ada tawar-menawar. Karena Rasulullah sangat yakin dengan Islam itu tidak pernah meragukan sama sekali. Maka kita kalau berdakwah, yakin kita dengan Islam yang kita bawakan ini merupakan nikmat bagi kita, merupakan sebagai perisai kita di dalam hidup kita dan membawa kita ke kegemilangan, maka kita akan merasakan keindahan itu yang begitu indahnya. Mungkin begitu Ustaz Sapiar. Ya, benar sekali Ustaz. Jadi dalam kehidupan kita ini yang harus kita jalani adalah bagaimana kita menghilangkan keraguan-raguan dalam hidup. Walaupun kita condong, kita ketahui bahwasannya keraguan-raguan ini adalah satu jalan setan yang merasuki jiwa umat Islam semua. Maka oleh karenanya menyembah di sini, kita lihat beribadah ta'abud kepada Allah itu bukan berarti hanya beribadah saja, akan tetapi lisan pekerjaannya tidak beribadah. Ini hal yang salah. Ya, jadi ada juga saya sholat beribadah, akan tetapi perbuatannya masih maksiat. Nah, ini ya bukan seorang muslim dan mukmin. Yang diharapkan dari kita semua adalah bagaimana ibadah yang kita yakini dan kita imani ini tercermin dari hati keimanan kita, kemudian memberikan apa arahan perbuatan yang buruk tetaplah yang buruk. Kita jauhi sama-sama dengan apa? Usaha. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Qul i'malu," katakan Muhammad kepada mereka, "Berbuatlah, berbuatlah dengan yang baik. Yakinkanlah dengan niat dan tekad yang baik. Mudah-mudahan dari ayat 103 surah Yunus itu, orang yang beriman Allah akan berikan satu keselamatan baik dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Maka mulai dari sekarang, tidak ada seorang bapak ketika menghidupi istri dan anaknya dia harus mengeluh. Bahkan dia beriman, dia sholat, dulu saya waktu sebelum sholat kehidupan saya ini masih agak lumayan income-nya. Ketika saya sholat susah kali. Ini termasuk keraguan-raguan. Maka dari umat Islam sekarang ini yang diminta adalah menyikapinya dengan hal yang positif, sehingga apa, tidak terjebak dalam kehidupannya hal-hal yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dapat kita simpulkan para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah hilangkan keraguan-raguan dalam hidup, mudah-mudahan kita mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadhil Ustaz.